Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan dari buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagaimana tidak asing bagi kita, beliau Ibnu Katsir mempunyai tafsir yang masyhur, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Yang tafsir tersebut ini dibanyak dibaca di kalangan kaum muslimin. Dan beliau Ibnu Katsir sendiri itu adalah murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sulit itu kemudian seorang yakni meninggalkan kebenaran atau ingin memupuskan atau menghilangkan, tetap ada bekas-bekasnya ya, dari mungkin murid-muridnya. Kebencian orang terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak bisa ditutupi. Sebagian mereka membaca tafsir Ibnu Katsir ya, dari kalangan kaum muslimin, buku yang bagus sekali. Tapi Ibnu Katsir sendiri menyebutkan di dalam buku beliau, di tafsir itu, qala syaikhuna, berkata guru kami Ibnu Taimiyah, demikian. Ya, di sini menunjukkan mereka tidak akan kemudian lari, karena Ibnu Katsir sendiri memuliakan gurunya di tafsir itu sendiri, di tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang dibaca kaum muslimin di Indonesia. Walaupun sebagian ya, sebagian ingin kemudian lari membaca tafsir yang lain, tafsir Jalalain dan sebagainya itu. Tapi tetap tafsir Ibnu Katsir itu menjadi rujukan mereka. Dan di antara buku beliau yang bagus, Fusul. Ini fasal-fasal fi siratul Rasul. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Semuanya sepakat para ulama bahwa nasab beliau itu sampai kepada Adnan. Ya, namanya Adnan. Dari kakeknya terus sampai Adnan. Kemudian terjadi perselisihan para ulama antara Adnan ini sampai kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ishak, demikian juga Nabi Ismail. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Semuanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau dari keturunan Nabi Ismail. Dzabih, yang mana beliaulah Nabi Ismail itu yang ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Ismail. Kemudian juga disebutkan bahwa beliau lahir ya, beliau lahir waktu itu bapaknya sudah meninggal. Ketika ibunya dalam keadaan hamil, bapaknya Abdullah itu meninggal. Kemudian kita sebutkan juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Kemudian beliau diasuh. Disebutkan di situ, ada di fotokopian. Sebutkan di situ, wa mata abuhu wa hamlun. Meninggal bapaknya waktu itu dalam keadaan nabi di dalam perut ibunya. Ya. Disebutkan wakila bada wiladati bi asyur. Sebagian mengatakan setelah nabi lahir. Wakila bisana. Sebagian mengatakan setelah setahun. Ya. Sebagian mengatakan setelah dua tahun. Wal masyur awal, yang terkenal adalah ketika itu nabi dalam keadaan masih di perut ibunya. Bapaknya sudah meninggal. Wastur di alahu fi bani Sa'ad. Kemudian nabi diasuh, rodoah, disusui bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu suatu tempat jauh dari Mekah, namanya Hawazin namanya. Disebutkan di situ, ya. Maka disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kamaruina dalika bi sanadin sahih, hadis yang sahih, ya, disebutkan di situ. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah. Dan kita sebutkan pada pertemuan telah lewat bagaimana prosesnya. Prosesnya waktu itu biasa orang-orang kampung itu mendatangi Mekah untuk mengambil anak-anak yang siapa yang mau disusui. Dan biasa mereka anak-anak orang-orang Mekah itu dibawa ke desa-desa yang pedalaman untuk mendapatkan hawa yang bagus. Demikian juga supaya mempelajari bahasa Arab yang asli, fasohah, ini kepandian berbicara yang fasih, demikian. Kemudian disebutkan waktu itu, kita sudah sampaikan juga pertemuan telah lewat, Halimah As-Sa'diyah dengan suaminya. Suaminya disebutkan di situ Haris bin Abdul Uzza. Menaiki naqah musinnah, yakni naqah yang sudah agak tua. Arada anahu sallallahu alaihi wasallam yatim. Kemudian di berputar-putar di Mekah itu ternyata didapati di situ tinggal satu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Mereka mengetahui bahwa nabi itu sudah meninggal bapaknya. Menurut mereka, kalau kemudian bapaknya sudah meninggal, siapa yang akan membayar upah dari menyusui itu? Sehingga mereka semua perempuan-perempuan yang waktu itu bersama dengan Halimah Sa'diyah itu tidak mau menerima Nabi SAW. Adapun perempuan ini, Halimah Sa'diyah ini, dia bersama dengan suaminya Haris bin Abdul Uzza. Dia menaiki unta yang sudah agak tua, ya. Demikian juga ternyata dia punya anak juga. Halimah punya anak juga. Ya, dan untanya itu ternyata apa? Tidak mengeluarkan, ya ini tidak berjalan dengan cepat. Tidak berjalan dengan cepat. Tidak berjalan dengan cepat. Demikian juga ya ini dia mungkin karena mempunyai anak juga waktu itu. Kadang kan seorang ibu kalau di situ yang menyusui dua kan berat. Tetapi ketika dia ya mendapati Nabi Muhammad SAW sambil berpikir juga siapa nanti akan menggaji. Akan menggaji, dia tidak punya bapak, pikiran dia seperti itu. Padahal kakeknya Nabi ini seorang yang mempunyai harta, Abdul Muthalib. Maka dia berpikiran daripada pulang tidak ada hasil, akhirnya diambil saja Nabi Muhammad SAW dan berharap di situ barokah. Ternyata disebutkan apa? Juga disebutkan bahwa susunya itu sedikit. Itu pun juga menyusui anaknya juga. Ternyata setelah Nabi SAW disusui, untanya menjadi kuat. Demikian juga berjalan dengan cepat, demikian juga susunya, air susunya itu menjadi banyak juga Halimah Sa'diyah ini. Sampai Nabi Muhammad merasa kenyang, demikian juga yakni Nabi Muhammad dalam keadaan kecil waktu itu, masih bayi, demikian juga anaknya juga merasa kenyang. Menjadi cukup, kehidupan keluarga mereka itu menjadi cukup ketika dibawa ke kampung halamannya. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, wa aqama indaha fi Bani Sa'ad nahwan min arba' sinin. Akhirnya Nabi tinggal di kampung itu, di Hawazin itu. Kira-kira 4 tahun, ya, 4 tahun. 2 tahun pulang dulu karena kan haulaini. Ya, 2 tahun, yakni jatahnya anak itu menyusui kan 2 tahun. Tetapi kemudian mendapati perkembangan yang banyak dan mungkin bisa membayarnya, ditambah lagi 2 tahun. Menjadi 4 tahun. Wa syaqqa an fuadihi hunak. Ketika umur sampai 4 tahun itu didapati suatu kejadian bahwa Nabi SAW kemudian dibelah fuadih, perutnya itu, hatinya itu. Dalam hadis yang sahih disebutkan. Dan Nabi SAW itu dibelah 2 kali. Pertama, ini ketika beliau masih diasuh oleh Halimah Sa'diyah di kampung itu, di Hawazin itu. Dan waktu itu anaknya melihat ketika malaikat waktu itu membelah perutnya Nabi SAW, ya. Disebutkan di sini fa'akhraja khatu syaitan, dikeluarkan di situ garis yang dimiliki oleh syaitan dan diganti dengan hikmah. Disebutkan di situ sampai lahu khatmu kanifaihi ila yusra, di situ ada cap kenabian di pundak beliau sebelah kiri. Ada tanda kenabian, disebutkan itu seperti daging yang tumbuh demikian di pundak itu kecil. Itu adalah stempel kenabian. Dan waktu itu ketika di Nabi SAW dibelah, karena waktu jauh dari rumahnya itu dibelah, maka anaknya Halimah Sa'diyah mengabari ibunya bahwa tadi demikian Muhammad itu dibelah apa perutnya untuk mampu untuk memegang yakni kenabian, demikian disebutkan oleh para ulama. Akhirnya setelah itu takut Halimah Sa'diyah, ya, maka dikembalikan kepada ibunya waktu itu di Mekah, kembali lagi faradathu ila ummihi, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Adapun dibelah yang kedua adalah masyhur. Yang pertama tadi agar mampu untuk menanggung beban syariat, wasani li suudi ila sama. Yang kedua dibelah kapan itu? Ketika Nabi mau suud, mau naik ke langit. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sebagaimana dalam surat Al-Isra. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang asra memperjalankan di malam hari dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit Mi'raj. Di situ Nabi SAW dibelah dulu. Dibelah di samping Ka'bah disebutkan waktu itu. Dibelah kemudian untuk bisa mampu menghadapi kejadian-kejadian yang ada di mana di ketika beliau Isra Mi'raj. Fa kharajat, ini yang kedua, ya. Kedua. Ini sekitar tahun ketika Nabi berumur 50 ketika berumur 53 tahun. Karena beberapa saat kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Dan Nabi tinggal di Mekah berapa? 13 tahun. Fakharajat bihi ummuhu ilal Madinah, kemudian ibunya siapa? Yakni Aminah. Ibunya itu Aminah, sebutkan ibunya itu wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhair bin Kilab bin Murrah. Ini ibunya Nabi SAW. Ya. Dan bapak dan ibu Nabi SAW itu dalam keadaan mati kafir. Bapak ibu Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Maka kemudian ibunya fakharajat bihi ummuhu ilal Madinah. Ibunya pergi ke Madinah, tazur akhwalu fil Madinah, mengunjungi bibinya. Ya, menjenguk, menziarahi bibinya yang ada di Madinah. Waktu itu ibunya ini sebelum ini proses meninggalnya ibunya ini. Waktu itu dia pergi ke Madinah untuk menziarahi bibinya dari apa? Dari pihak khol, dari pihak ibu. Ini menjenguk bibinya yang ada di Madinah. Fatuwfiyat bil Abwa, maka meninggal di Abwa, suatu daerah yang di sekitar Madinah waktu itu. Ya, itu Abwa, semoga Abwa qaryah min a'mali fur min al-Madinah, dekat dari Madinah. Demikian disebutkan. Maka kemudian waktu itu meninggal di situ, ibunya meninggal, ibunya Nabi Muhammad SAW di situ meninggal. Wahya rajiah ila Makkah, waktu itu dia ingin kembali ke Makkah, sudah selesai menziarahi. Walau min al-umr sita sinin wa salasah ashur wa asharah ayam, bisa ditulis Nabi SAW ditinggal ibunya ketika ibunya umurnya adalah 6 tahun 3 bulan lebih 10 hari. Adapun Nabi ditinggal bapaknya ketika Nabi masih di perut ibunya. Sebagian mengatakan bal arba sinin, sebagian mengatakan 4 tahun. Setelah ini ketika Nabi umurnya 4 tahun, kalau ini tadi yang benar adalah 6 tahun. Wa qad rawi Muslim fi sahihi, sebutkan lima Muslim dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mara bil Abwa, ketika Nabi melewati Abwa, melewati kuburan ibunya itu, wa huwa dhahibun ila Makkah, ketika Nabi ingin pergi ke Makkah, ingin apa? Ya, fatku Makkah. Amul fat. Waktu itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi ibunya, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dan waktu itu beliau minta izin untuk meminta ampun, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibunya dalam keadaan kafir. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.